السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة، pagi ini insyaallah taala kita akan membahas sabda-sabda Nabi, hadis-hadis Nabi yang disaksikan oleh kaum muslimin, oleh kita semua. Kita tahu hampir di setiap zaman selalu ada sabda-sabda Nabi yang menjadi kenyataan. Antum lihat 4 atau 5 bulan setelah Nabi wafat, Abu Bakar menyaksikan apa yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adanya beberapa orang yang mengaku sebagai Nabi, adanya beberapa orang yang keluar dari Islam, murtad, tidak mau bayar zakat. Ini semua telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum peristiwa itu terjadi. Umar bin Khattab menyaksikan seorang yang sangat berbakti kepada ibunya, yang orang ini disebut-sebut namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal orang ini belum pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Yaman, dari Qarn. Siapa namanya? Uwais. Ya. Setiap kali datang serombongan dari Qarn, Umar selalu bertanya, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Ketika Uwais mengatakan, saya Uwais, maka Umar memastikan, engkau pernah punya sakit belang kemudian sembuh kecuali 1 dirham? Engkau kaza. Tepat Umar tahu, karena Umar memegang apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar meminta doa kepada Uwais. Umar manusia terbaik kedua setelah Abu Bakar, yang apabila ada Nabi lagi tentu Umar akan jadi Nabi, kata Nabi, yang apabila berpapasan dengan syaitan jin di satu jalan, maka syaitan itu mengambil jalan lain. Meminta doa kepada seorang yang tidak dikenal oleh masyarakat, yaitu Uwais. Luar biasa ya. Karena apa sabda Nabi SAW? Orang-orang pun berbondong-bondong minta doa kepada Uwais, dan Uwais menyepi sendiri, menghilangkan dirinya dari keramaian orang. Inilah orang-orang salaf. Inilah Rasul dan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in. Tidak suka dengan kemasyhuran. Coba kita hari ini ya, dikejar-kejar orang minta doa, maka pasang pelang ya, jalan ini nomor sekian ya. Itulah kita kaum muslimin hari ini ya. Sampai kepada zaman Utsman, sampai kepada zaman Ali bin Abi Thalib. Dengan matanya Ali bin Abi Thalib melihat anak-anak muda yang disabdakan oleh Nabi. Kudasaul asnan, sufahaul ahla. Anak-anak muda yang sangat buruk pemahamannya terhadap Al-Quran. Yang jidatnya hitam karena bekas sujud. Yang badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa. yang mukanya pucat-pucat karena hampir setiap malam bangun malam. Tapi Nabi mengatakan mereka sebagai apa? Hah? Apa kata Nabi tentang mereka? Hah? Kilabu ahli nar. Apa? Anjing-anjing penghuni neraka waliyadu billah. Ini anak-anak muda yang disabdakan oleh Nabi SAW, yang ketika Nabi bersabda mereka belum lahir, mungkin masih bayi. Itu disaksikan oleh Ali bin Abi Thalib dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi berpesan, jika bertemu dengan mereka, tumpaslah. Jika aku bertemu dengan mereka, akan aku perangi mereka, akan aku habisi mereka sebagaimana Allah menghabisi kaum 'Ad dan kaum Samud. Maka ucapan Nabi ini dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Enggak peduli Ali bin Abi Thalib mau salatnya rajin, mau puasanya luar biasa, enggak peduli. Karena itu menipu, salat bisa salah, puasa bisa salah. Kan ada salat bid'ah, ada puasa bid'ah. Adapun ucapan Nabi salah, tidak mungkin. Membunuh mereka, membantai mereka adalah pahala besar. Dan ucapan Nabi ini diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib, habis, ditumpas. Kecuali kira-kira 7 atau 8, sebagian riwayat mengatakan 11. Tinggal 11 orang dari kira-kira 3.000 sampai 4.000 yang tidak mau rujuk, tidak mau bertaubat. 2/3 dari mereka lebih banyak mau bertaubat setelah iqamatul hujjah yang ditegakkan oleh Ibn Abbas. Ali bin Abi Thalib mengutus Ibn Abbas untuk iqamatul hujjah kepada mereka. Ini sedikit pelajaran bagi antum bahwa orang-orang yang semangatnya luar biasa belum tentu berada dalam kebenaran. Orang-orang Khawarij ini, anak-anak muda Khawarij ini, semangatnya luar biasa, sangat luar biasa, tetapi mereka berada dalam kebatilan. Antum tahu apa yang mereka ucapkan ketika Ibn Abbas mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum tahu jawaban mereka? Menunjukkan bahwa mereka ini bodoh sekali, jahil sekali, tidak faham dengan kaidah. Ibn Abbas memberikan salam kepada mereka. Ibn Abbas, siapa yang tidak sikoh kepada Ibn Abbas? Murid Nabi, langsung menyaksikan wahyu turun, solat di belakang Nabi, bersama Nabi, dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab oleh mereka dengan marhaban ya ibna ammi rasulillah, marhaban, selamat datang wahai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, bukan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena bagi mereka, kalau ikut Ali bin Abi Thalib atau ikut Muawiyah atau ikut Amr bin As, kafir. Kata masuk Ibn Abbas, luar biasa kejahilan mereka. Menjawab salam orang kafir kan tidak boleh. Maka mereka menjawab marhaban ya ibna ammi Rasulillah, selamat datang wahai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah Ibn Abbas, aku sampaikan kepada kalian salam Rasulullah, salam Islam. Kalian jawab dengan salam jahiliyah. Dari sini keluar hukum bahwa seluruh salam yang bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah salam jahiliyah. Tidak boleh ada salam kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita kaum muslimin tidak sepatutnya mengucapkan selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat tahun baru, selamat, selamat, selamat. Tidak ada salam kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus sampai zaman Muawiyah, sampai Yazid, Umar bin Abdul Aziz, Harun Ar-Rasyid, sampai zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kaum muslimin nanti akan diperangi oleh bangsa yang bersendal bulu. berwajah seperti tameng bulat, matanya kecil sipit, kulitnya putih. Ya, tentu kita tidak lupa dengan kejadian sekitar abad ke-7, abad ke-8 Hijriah, ya, 1258 kira-kira. Bagaimana 800 ribu lebih kaum muslimin dibantai dalam satu hari oleh bangsa yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Dan di Irak, di Basrah, banjir darah. Kitab-kitab kaum muslimin dibuang ke sungai dan memerah sungai dengan darahnya kaum muslimin. Ya. Kemudian 200 tahun yang lalu sampai 100 tahun yang lalu kita saksikan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kaum muslimin seperti qas'ah, seperti makanan yang ada di qas'ah, yang ada di nampan. Qas'ah adalah satu tempat yang berisi makanan, biasanya disantap oleh 6 sampai 8 orang. Nah, kaum muslimin bernasib seperti itu. Diambil oleh si A, si B, si C. Antada'a alaikumul umam, umat-umat non-Islam menikmati kaum muslimin sebagai makanan. Kita saksikan kira-kira 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu. Ya. Perancis, Inggris, Belanda, Portugis menjajah negeri-negeri Islam, menikmati hasil bumi, hasil tambang negeri-negeri Islam zaman penjajahan. Bahkan sampai hari ini saya kira, tetapi dengan cara lain. Ya, itu terjadi. Nah, kita akan lihat bagaimana hari ini kaum muslimin mengalami apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya awali dengan apa yang terjadi kira-kira 12 hari yang lalu. Ya. Ini sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian 12 hari yang lalu sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara garis besar. Garis kecilnya, contoh kecilnya, bukan contoh besar ya. Contoh kecilnya kita saksikan kira-kira 12 hari yang lalu. Saya bacakan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sahih Imam Muslim dan lain-lain. Saya kira tidak tersembunyi bagi antum hadis ini. La tattabi'unna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian umatku kelak di akhir zaman akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, bangsa sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhulu juhra dabbin, hingga ketika mereka, umat-umat sebelum kalian, masuk ke dalam lubang dob. Dob sering diartikan dengan apa? Biawak. Sekira terjemahan ini tidak tepat. Karena dob yang dimaksud oleh Nabi yang mempunyai lubang-lubang yang sangat dalam di padang pasir itu makan daun-daunan, tumbuh-tumbuhan. Adapun biawak, di biawak di negeri kita ini makan daging, ikan dan berkuku tajam. Maka untuk mengatakan biawak itu halal, saya kira tidak tepat. Kalau dob jelas, Khalid bin Walid dan beberapa sahabat makan daging dob di hadapan Nabi dan Nabi membiarkannya, tidak mengharamkannya, tidak melarangnya, walaupun beliau tidak ikut memakan. Ya. Kalau haram tentu beliau akan larang. Nah, dob ini mempunyai lubang-lubang yang sangat dalam di padang pasir. Siapapun yang ikut, siapapun yang masuk ke lubang dob, maka enggak waras. Enggak waras. Ya. Orang yang bodoh pun enggak akan mau. Enggak ada gunanya. Bahaya. Lubang-lubang dob itu dalam. Masuk ke lubang itu enggak waras. gila. Ya. Tetapi jika yang melakukan itu orang-orang sebelum kalian, kalian akan ikut masuk juga. Para sahabat bertanya, Al-Yahud wa Nasara, ya Rasul, apakah yang engkau maksud umat sebelum kita itu Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, apa? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Iya, siapa lagi kalau bukan mereka? Berarti para sahabat mempunyai ilmu, tahu. Hanya para sahabat ingin memastikan, betulkah Yahudi dan Nasrani? Dijawab oleh Nabi, iya. Sadaqa Rasulullah, terbukti kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan tidak waras, perbuatan gila, perbuatan enggak masuk akal. Tapi kalau yang melakukan itu Yahudi dan Nasrani, orang-orang barat, kaum muslimin ikut melakukannya. Jam 12 malam. Keliling-keliling kota, keliling jalanan sambil niup trompet. Waras gak kira-kira? Ya, waras gak kira-kira? Gak waras. Waras dari mana? Jam 12 malam, enak-enaknya tidur, istirahat, melepas capek, siang kerja, ya kan? Bersama anak, istri, tidur, istirahat, agar bisa bangun malam, minimal subuh tidak kesiangan. Ini dipakai untuk muter-muter, niup trompet, dan harus bareng, gitu. Pas jam 12 itu. Waras dari mana ini? Ya? Apa, siapa yang mengawali perbuatan ini? Imam Syafi'i? Jelas bukan. Imam Ahmad bin Hanbal? Jelas bukan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Jelas bukan. Siapa yang mengawali perbuatan tidak waras ini? Al-Yahud wa-Nasara sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepat. Ini contoh kecil. Contoh kecil sekali. Kita belum berbicara bagaimana ekonomi riba, bagaimana demokrasi, bagaimana HAM, bagaimana gender. Ini contoh kecil. Ya. Agar kita bisa melihat betapa kaum muslimin hari ini betul-betul melakukan persis apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan enggak masuk akal. Ya. Seandainya antum hidup di pedalaman, yeah. Gak nonton TV, gak nonton radio, gak baca koran, ya kan? Taruhlah hidup di pesantren, pelosok gitu ya. Nah, antum ke kota, gitu. Antum ke kota. Antum menyaksikan ada kira-kira 200 orang berkumpul di lapangan. Berkumpul di lapangan. Ya. Sambil berkumpul di lapangan, sambil meletakkan tangan di jidat. Ya. Tangannya diletakkan di jidat. Ya. Sambil ngeliatin kain 2x1 meter. Ya. Ini antum bayangkan baru masuk kota ya. Di pelosok nggak kenal apa, saya kira antum akan bertanya, ini orang ngapain, kan gitu, ya, yeah. ini waras apa tidak, gitu kan? Yeah. Apa manfaatnya, apa gunanya, ya, yeah. Meletakkan tangan di jidat sambil melihat ke atas, akal nggak bisa cerna. Itu sama dengan melempar jumroh, mencium Hajar Aswad. Akal gak bisa cerna, ya kan? Menunjuk dengan jari, tawaf, sa'i. Akal gak bisa cerna, ya kan? Cuman bedanya apa? Kalau melempar jumroh, mencium Hajar Aswad, tawaf, sa'i, menunjuk dengan jari ketika tasyahud, rukuk, sujud, itu yang mengajarkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, Nabi kita, Rasul kita, uswah kita, kudwa kita. Tapi menghormat bendera seperti tadi yang mengajarkan siapa? Al-Yahud wa-Nasara. Ini mau disamakan. Kan sama, sama-sama gak masuk akal. Sama-sama gak bisa dicerna. Sama. Gak ada bedanya. Antara menghormat bendera dengan mencium Hajar Aswad. Sama-sama akal gak bisa mencerna. Cuman masalahnya siapa yang nyuruh? Yang satu disuruh oleh seorang utusan Allah yang siddiq, yang amanah, yang satu-satunya manusia yang dijamin ampun dosanya, yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan, satu-satunya manusia. Dan luar biasa derajat keimanan beliau, kemuliaan beliau. Jangankan yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan dijamin ampun. Nabi belum, misalnya Nabi mau berbohong nih, Nabi mau bohong nih biar nggak ada masalah. Kalau jujur kan biasanya suka ada masalah, bohong aja. Nabi belum bohong, sudah diampuni, sudah dijamin ampun. Kalau Nabi mau nekat nih minum khamr, belum minum khamr, sudah diampuni oleh Allah. Misalnya Nabi nekat mau berzina, belum berzina, sudah diampuni. Lihat awal-awal surat Al-Fath. Gak ada manusia seperti ini. Ya. Alhamdulillah cuman beliau yang seperti itu. Coba kalau kita dijamin ampun dosa-dosa yang belum dilakukan, ya. Habis saya kira, ya. Dicobain semua, ya. Itu kita. Alhamdulillah yang dijamin ampun dosa sebelum dilakukan itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan sesuatu kepada kita, tentu sami'na wa ata'na. Mustahil manusia seperti itu sampai salah memberikan kebijakan. Nah, sementara ini al-Yahud wan Nasara. Ya. Saya kira antum tahu. Jangankan antum, orang tua antum pasti tahu. Jangankan orang tua, kakek nenek antum insya Allah tahu. Kalau pinjam 1 juta, nanti dengan perjanjian mengembalikannya 1,2 juta. Apa namanya? Riba, jelas bunga. Maka para rentenir itu kan malu-malu. Ya. Para rentenir itu ada sebagian kecil dari mereka kaum muslimin, Pak Haji, malu-malu. Ya, enggak, ini saya enggak membuangkan uang. Ini saya ikhlasnya aja, ya. Ini bukti bahwa mereka tahu kalau ini haram, ini riba. Bahwa bunga itu riba. Ya. Nah, berhubung ini dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, masuk ke negeri-negeri Islam dan sudah melembaga menjadi satu badan, satu perusahaan besar, maka kaum muslimin bangga kerja di situ. Bangga. Ada yang jadi manajer, ada yang menjadi GM, ada yang menjadi direktur keuangan, ada yang menjadi dirut. Bangga, gaji besar. Ya. Padahal saudara-saudara kita di kampung malu. Malu. Kalau pinjam 1 juta kok kembali 1,2, bahkan 1,1, bahkan 1 juta 50 ribu, 1 juta 10 ribu, malu. Tapi ketika yang mengawali adalah Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin bangga. Siapa yang tidak bangga? Hari ini kerja di bank. Bank-bank riba. Ya. Kecuali sedikit kaum muslimin yang belajar manhaj yang hakim, yang mempelajari qala Allah wa qala Rasul ala siapa kemarin? Ala fahmi sahabat. Jangan qala Allah wa qala Rasul titik, salah, keliru. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Harus dibawa ini. Tentu akan faham. Nah, hari ini kaum muslimin pun mengikuti apa yang menjadi cara mereka al-Yahud wa Nasara. Apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani dalam rangka menutup kebusukannya, menutup keburukannya, menutup kebatilannya, dosanya. Maka al-Yahud membuat satu cara. Kelihatannya taat tetapi maksiat. Kelihatannya sami'na wa ata'na tetapi tidak. Mereka menempuh satu cara. Yang terdiri dari 4 huruf. Kha, ya, lam, tak marbutoh. Apa? Kha, ya, lam, tak marbutoh. Apa? Khilah. Ini cara yang ditempuh oleh al-Yahud, yang dengan cara ini mereka ingin menutupi kebatilannya, keburukannya. Khilah. Yang dengan cara ini mereka dirubah oleh Allah, dikutuk dan dilaknat, dirubah oleh Allah menjadi kera dan babi. Betul-betul kera dan babi. Yang muda-muda menjadi kera, yang tua-tua menjadi babi. Apa khilah? Melakukan sesuatu untuk melanggar perintah Allah dengan ditutup khilah. Saya kira sudah masuk dalam bahasa kita. Khilah apa? Berkilah. Berkilah. Sudah masuk dalam kaidah bahasa kita berkilah. Apa berkilah? Mari kita lihat. Kelakuan Yahudi yang ditiru oleh kaum muslimin. Dan sekali lagi, ini sabda Nabi SAW yang kita saksikan hari ini. Orang-orang Yahudi dilarang oleh Allah lewat mulut Nabi Musa, dilarang mencari ikan di hari, dilarang mencari ikan di hari Sabtu. Padahal Allah menguji mereka di hari Sabtu, ikannya banyak sekali, melimpah ruah, kan mereka di pantai. Ini dalam pengembaraan mereka di Padang Tih selama 40 tahun. Karena mereka tidak mau masuk ke Palestine memerangi bangsa Jabari, maka mereka dihukum oleh Allah 40 tahun. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Terumbang ambing, tersesat di muka bumi ini selama 40 tahun di tengah padang pasir. Hari Ahad enggak ada ikan, sedikit sekali. Begitu pula hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Begitu hari Sabtu, melimpah ruah ikannya. Awalnya mereka taat, tidak mau mencari ikan di hari Sabtu. Tampil salah satu dari mereka yang kemudian diikuti oleh yang lain. Apa? Membikin semacam perangkap. Jadi air dari laut itu dialirkan ke daratan yang sudah dilubangi. Dibikin satu cara di mana ikan-ikan di laut itu masuk ke dalam kubangan itu, tidak bisa kembali lagi. Hari apa mereka melakukan ini? Hari Jumat sore. Hari Jumat sore. Hari Sabtu mereka tidak ngapa-ngapain. Mereka tidak berbuat apa-apa. Ya, nah, hari Ahad pagi diambil perangkapnya, diambil jalannya, dapat banyak sekali. Sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Tadinya satu orang, dua orang, akhirnya 10, 20, 100, 200. Akhirnya menjadi hal yang biasa. Begitulah kebatilan, begitulah kemaksiatan, diawali dari sedikit demi sedikit. Ya, akhirnya sedikit dari mereka yang tidak melanggar ini berkilah. Ya. Ibnu Katsir menafsirkan ayat kunu qiradatan khasiin dengan satu kisah yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas, di mana pagi itu orang-orang soleh mereka keluar rumah kira-kira waktu duha, waktu di mana orang-orang sudah mulai berjual beli di pasar, rumah-rumah sudah dibuka. Hari itu masih tertutup, sepi, nggak kelihatan orang kecuali sedikit sekali. Mereka penasaran, ada apa ini? Ya. Maka mereka melongo ke rumah. Antum tahu apa yang terjadi? Tidak ada manusia di dalamnya. Yang ada kera dan babi. Yang ada kera dan babi. Mereka menyaksikan, ini kera dari mana? Ini babi dari mana? Kok di dalam rumah orangnya enggak ada? Berubah hidungnya, matanya, bukan matanya, hidungnya, mulutnya, rambutnya, tangannya, kakinya menjadi babi yang tua-tua. Yang muda-muda menjadi kera. Kecuali matanya. Matanya tidak berubah. Ya. Jadi di mata si A, mata si B, mata si C, ya, karena mereka tetangga kan tahu. Ya, itu telah terjadi. Entah berapa ribu tahun yang lalu. Gara-gara mereka berkhilaf. Kan sepertinya taat, padahal maksiat. Maka mereka dirubah menjadi kera. Binatang yang seolah-olah manusia, mirip sekali manusia kan? Kera itu kan mirip manusia, ya. Kadang-kadang bisa naik sepeda, ya kan? Nah, kadang-kadang dikasih rokok, bisa ngerokok, bisa mengupas pisang, ya, dan seterusnya. Tapi dia bukan manusia, dia kera, bukan manusia. Ya. Seolah mereka taat, padahal mereka tidak taat. Mari kita lihat diri kita. Mari kita lihat kaum muslimin. Apakah kaum muslimin tidak mengikuti kelakuan mereka, Yahudi, berkhila? Dan ini sabda Nabi SAW. Kaum muslimin faham bahwa tadi utang 100 juta dikembalikan 110 juta itu riba, bunga. Semua orang tahu, malu, ya. Yeah. Biar tidak seperti riba, maka mereka berkilah. Ya. Yeah. Antum mau pinjam uang saya 100 juta. Kalau saya bilang, ya 100 juta. Tapi nanti mengembalikannya 110 ya. Saya malu. Saya malu, saya enggak enak. Karena jelas itu riba. Jelas itu bunga. Ya. Maka biar tidak seperti riba, saya nanya sama antum. Sebetulnya antum uang 100 juta buat apa sih? Antum jawab, saya mau beli mobil. Saya gak bisa beli cash. Kalau cicil saya bisa, ya. Oh gitu. Ya udah, gampang itu mah. Saya bikin cara berkila. Antum mau mobil yang mana? Mobil itu tuh Bella Avanza misalnya. Harganya berapa? 100 juta. Oh, gampang. Mobil Avanza ini saya beli ke dealer 100 juta. Ya. Nah, nanti kalau mobil ini sudah milik saya jual ke antum. Berapa? Berapa? 110. Nanti antum nyicil ke saya 3 tahun atau 4 tahun yang jumlahnya 110 juta. Antum pernah melihat transaksi seperti ini? Saya kira hampir tiap hari ya. Lihat. Ini khilah ini. Ini khilah Yahudi. Tidak syak lagi, ini khilah Yahudi. Ya. Yeah. Kalau saya mau jujur, saya minjemin uang antum 100 juta buat beli mobil, nanti bayarnya 110, dicicil. Kan begitu kalau saya mau jujur. Ya. Cuman saya enggak jujur, saya berkhilaf. Saya ingin dilihat sebagai orang taat, orang takwa, enggak mau makan riba, enggak mau bunga. Maka saya utak-atik caranya itu. Nah, lihat. Bank-bank syariah seperti itu. Ya. Itu. Kalau mau, kalau mau saya betul-betul punya mobil itu. Setelah saya punya, baru apa? Baru akad. Ketika mobil itu sudah menjadi milik saya, baru ikat akad. Ah, itu boleh. Ini tidak, mobil masih di dealer. Saya sudah ngikat akad sama antum. Udah gini ya, nanti mobil saya beli. Nanti kalau sudah saya beli, saya jual ke antum. Berapa? Ya terserah saya dong, karena itu mobil saya. Saya jual 110 atau 115 atau 120. Bayarnya boleh nyicil, boleh diutang. Ya. Awalnya seperti itu. Bahkan lama-lama capek ya. Dari sono ke sini, dari dealer ke saya, dari saya ke antum, ya. Pokoknya langsung aja lah dari dealer ke antum, ya. Duitnya berapa? Ini 100. Lama-lama seperti itu karena capek mereka. Ya. Ah, ketahuan. Kalau mau, antum bilang dulu ke saya. Saya butuh mobil nih, gitu. Dana saya kira-kira 110 juta. Tapi saya bisanya nyicil. Gitu. Oh, gitu ya. Nah, saya cari. Tapi jangan ikut akad dulu. Ikut akad haram, justru haramnya itu di akad itu. Akad ijab kabul. Ijab kabul itu sudah haram. Ya, kalau enggak ada barangnya, kan barangnya masih di dealer. Itu kan larangan Nabi kepada siapa? Bilal. Ketika Bilal mengatakan, "Ya Rasul, ada orang butuh ini, butuh ini, butuh itu, butuh ini." Maka aku ambil uangnya, aku jalan ke pasar, aku belikan barangnya, baru aku jual ke orang-orang. Akad duluan. Apa kata Nabi? La tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual apa yang belum engkau miliki. Tidak boleh, haram. Menjual sesuatu yang belum dimiliki, itu mobil kan belum milik saya. Masih di dealer. Kenapa saya bikin akad kepada antum? Enggak boleh. Kalau mau mobil itu saya beli dulu dan jangan bikin akad. Ngobrol-ngobrol boleh, tapi bikin akad ijab kabul apalagi tanda tangan enggak boleh. Ya, saya beli mobil Avanza itu 100 juta. Ah, sekarang kan sudah punya saya nih. Maka terserah saya. Antum mari, katanya butuh Avanza 110, antum berani kan? Nah ini, kata antum, "Afan, saya berubah pikiran." Ya. Saya berubah pikiran. Saya boleh marah enggak? Saya boleh marah enggak? Enggak boleh. Kalau saya marah berarti saya bikin akad. Kan belum ada akad. Belum ada ijab kabul, belum tanda tangan, dan itu yang menjadi halal haram di situ. Antum bilang, "Afan, duitnya udah kepake. Afan, saya berubah pikiran. Afan, saya enggak mau Avanza, maunya anu." Saya enggak boleh marah. Itu. Ini yang terjadi, sudah tanda tangan, tekan kontrak segala macam. Padahal mobil masih di dealer. Jelas ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali kepada Bilal, "La tabi' ma laysa indak." Jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Ya. Saya kira berbicara tentang khilaf-khilaf Yahudi ini luar biasa. Barangkali ini kajian khusus ya. Karena kajian kita adalah hadis-hadis Nabi yang kita lihat ya. Maka kita tidak panjang lebarkan tentang khilaf Yahudi ini. Walaupun ini banyak sekali, sangat banyak sekali. Dari mulai urusan ekonomi, urusan jual beli, urusan muamalah, urusan ijab kabul, ya, ini banyak. Yusammunahu bi ghairi ismihi, ya, memberikan nama dengan yang bukan namanya. Riba tidak dibilang riba, khamar tidak dibilang khamar. Ini pun salah satu bagian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita lihat hari ini. Ya. Hari ini jarang kaum muslimin yang berbicara dengan istilah pelacur. Jarang kan? Jarang. Padahal pelacur itu. Itu. Nah, ini salah satu sabda Nabi yang kita lihat kenyataannya. Yusammunahu bighairi ismihi. Memberikan nama-nama kemaksiatan dengan yang bukan namanya. Ya. Kaum muslimin senang memperhalus. Padahal Allah enggak suka. Lihat Allah dan Rasulnya berbicara tentang zina, disebutnya apa? Zina. Khamar bilangnya apa? Khamar. Pelacur bagoya, bagoya min bagoya Bani Israil. Ada seorang pelacur dari Bani Israil diampuni dosanya oleh Allah gara-gara memberi minum seekor anjing. Disebut oleh Nabi bagoya, pelacur. Maka sunnah bagi kita zina, katakan zina. Khamar, katakan khamar. Pelacur, katakan pelacur. Agar panas di kuping, agar kaum muslimin menjauhi pelacur, zina, judi. Jangan diperhalus. Kaum muslimin suka memperhalus. Pelacur enggak enak, disingkat ya. Wanita tuna susila ya. WTS. Biar apa? Biar halus. Biar orang-orang enggak tahu WTS, WTS gitu. Lama-lama banyak yang tahu, kasar. WTS akhirnya kasar juga. Ya. Ah, maka diperharus lagi menjadi PK PSK ya, PSK ya, pekerja sek komersial PSK ya, diperhalus. Allah enggak suka pelacur, katakan pelacur gitu. Nah, kembali ke masalah muamalah. Hari ini kaum muslimin memberikan nama dengan yang bukan namanya, dan ini keluar dari mulutnya orang-orang yang berada di bank syariah, yang menamakan dirinya bank syariah. Bank sekarang bank syariah kan ada belasan, mungkin puluhan ya. Mari kita lihat. Riba, bunga tidak dipakai oleh bank syariah karena itu haram. Mereka mengatakan bank kami adalah bank syariah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka kami tidak memakai riba, tetapi yang kami pakai adalah sistem bagi hasil mudharabah. Kalau bank konvensional, bank ribawi, itu bunga, riba. Misalnya Bapak pinjam 100 juta buat usaha, buka konveksi misalnya. Ah, nanti bunganya, ribanya setor tiap bulan. Tiap bulan 5 juta, tiap bulan 5 juta, tiap bulan 5 juta. Nah, bank kami ini bank syariah, maka tidak mengenal bunga, tidak mengenal riba. Lalu apa Pak? Bagi hasil mudharabah. Bahasa Arab, bagus. Gimana caranya? Nah, ini uang 100 juta Bapak bawa pulang buat usaha konveksi misalnya. Nanti tiap bulan bagi hasil Pak. Bagi hasilnya berapa? Tiap bulan bagi hasilnya 5 juta 5 juta 5 juta ya? Sama sama beda sama yang tadi. Sama persis, apa bedanya? Yusammunahu bighairi ismihi, memberikan nama dengan yang bukan namanya. Itu riba, itu bunga. Dia bilang enggak, ini bagi hasil. Apa bedanya? 5 juta tiap bulan sama, atau mungkin 4 juta tiap bulan, kan bukan jumlahnya yang bikin sama. Ya, tapi kepastian tiap bulannya itu. Kalau betul mau mudharabah bagi hasil, bukan begitu caranya. Ini uang kami 100 juta, silakan bapak-bapak pulang buat usaha, jual beli komputer, handphone, infeksi dan seterusnya. Nanti di bulan pertama mungkin belum kelihatan hasilnya, bulan-bulan kedua lah. Bapak dapat untung berapa? Dapat untung 10 juta, bapak 5 juta, kami pihak bank syariah 5 juta. Ah begitu. Bulan ketiga untung berapa? Untung 4 juta. Bapak 2 juta, kami 2 juta. Bulan keempat enggak ada untung, berarti bapak enggak dapat, kami enggak dapat. Bulan kelima rugi. Modal tinggal 80 juta. Berarti uang kami tinggal 80 juta. Bulan ketujuh bangkrut karena ada gempa bumi atau apa ya, maka uang kami hilang. Bapak enggak ngutang apa-apa ke kami, kami enggak punya piutang ke bapak. Ah itu mudharabah. Ada yang seperti itu, bank syariah? Ah itu bank syariah. Betul-betul bagi hasil seperti itu. Jadi tidak ditentukan keuntungan di awal. Ini memberikan nama dengan yang bukan namanya. Bank konvensional jujur, bunganya sekian, ribanya sekian. Mereka nggak pakai riba, mungkin nggak tahu riba ya. Bunga sama aja lah, bunga sama riba kan sama. Ya, ini pun kan merubah nama. Ya, nah, mereka tidak jujur. Bank syariah ini tidak jujur. Sebetulnya riba juga, bunga juga, tapi dibilang bagi hasil. Ini bagaimana bagi hasil? Keuntungannya dipatok dari awal. Enggak bisa seperti itu. Kita lanjutkan. Di antara yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hari ini kita saksikan dan mungkin kita mengalami, dan waliyadubillah kalau itu ada pada diri kita, apa? Menimpanya kaum muslimin, kaum muslimin ditimpa dengan sebuah penyakit. Kaum muslimin terjangkit dengan satu wabah penyakit. Yang penyakit ini oleh Nabi disebut sebagai apa? Iya, tiga huruf. Penyakit ini tiga huruf. Wau, ha, apa? Nun. Wau, ha, nun. Apa? Wahan, al-wahan. Penyakit al-wahan. Apa penyakit arwahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Saya kira kita saksikan dengan mata kita betapa kaum muslimin begitu cintanya kepada dunia ini. Mungkin termasuk diri kita. Dan ini beda sekali dengan apa yang ada pada diri sahabat. Sahabat begitu cinta kepada akhirat. Ya. Antum ingat kisah tentang seorang wanita hitam yang berpenyakit ayan, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakashaf, fad'u Allah ayasfiyani. Wahai Rasulullah, aku wanita yang berpenyakit ayan. Ketika aku sakit ayan, sering pakaianku terbuka, auratku tersingkap. Maka mohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Apa namanya? Wasilah, tawassul. Wanita ini bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu boleh. Dengan syarat Rasulullah masih hidup. Nabi menjawab, ya, insya Allah aku doakan dan insya Allah engkau sembuh. Tapi jika aku tidak doakan, engkau terus ayan, mungkin bisa sembuh, karena itu terserah kehendak Allah. Aku tidak doakan, engkau tetap seperti sekarang ini ayan, tapi aku jamin engkau masuk surga. Silahkan pilih yang mana. Aku doakan ayanmu sembuh dan bisa masuk surga, bisa tidak, aku gak jamin. Bukan berarti pasti masuk neraka, bukan. Bisa masuk surga, tapi aku gak jamin. Tapi kalau aku tidak doakan engkau terus ayan seumur hidup, atau mungkin bisa sembuh juga, tapi aku jamin engkau masuk surga. Silahkan pilih yang mana. Wanita hitam ini tidak pakai mikir, tidak butuh waktu walaupun sepersekian detik, langsung keluar dari mulutnya, asbir ya Rasulullah. Kalau begitu aku siap sabar ayan seumur hidup ya Rasul, aku memilih jaminan dari engkau untuk masuk surga. Lihat, wanita hitam. Kita tidak tahu namanya siapa. Para aimah ketika membawakan hadis ini tidak menyebut namanya. Ya, kita tidak bisa bayangkan bagaimana Fatimah, bagaimana Aisyah, bagaimana Khadijah, bagaimana Ummu Sulaim, Ummu Salamah. Kayak apa wanita-wanita itu? Apalagi Abu Bakar, Umar. Ini wanita yang tidak jelas namanya. Seperti ini, luar biasa. Begitu cintanya kepada surga. Dan siap ayan seumur hidup demi masuk surga. Dan tidak pakai pikir-pikir. Kalau seandainya kita yang ditawari seperti itu, barangkali kita mikir sejenak. Ya, ntar dulu ya Rasulullah, ya. Mana ya? Wanita ini gak pakai mikir, langsung. Asbir ya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa wanita hitam ini, yang dia bukan Fatimah, gak ada apa-apanya dibanding dengan Fatimah, Aisyah, Ummu Salamah, Khadijah. Begitu cintanya kepada akhirat, begitu bencinya kepada dunia. Dan lihat diri kita, betapa zuhudnya kita terhadap surga, betapa rakusnya kita terhadap dunia. Gelap sudah tinggalkan anak istri untuk cari dunia. Pulang kembali ke rumah, sudah pada tidur anak istri. Dari gelap sampai gelap. Pergi pagi, pulang petang. Penghasilan pas-pasan. Itulah kita. Ya? Allah haramkan dunia ini sedikit sekali. Allah tidak berikan dunia kepada kita kaum muslimin sedikit sekali. Antum bandingkan dengan sahabat. Yang Allah berikan kepada para sahabat luar biasa. Antum tahu Zubair bin Awam? Ya, antum baca kitab, enggak usah jauh-jauh, Riyadhus Shalihin. Ya, di bab tentang amanah. Dikisahkan di situ Zubair bin Awam berkata kepada Abdullah, nanti kalau anaknya ya, nanti kalau ada apa-apanya jual rumahku yang ada di Madinah 2, yang ada di Mekah 3, yang ada di Syam, di Irak. Rumahnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana. Zubair bin Awam, petani bukan, pedagang bukan. Zubair bin Awam, ini belum Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar. Kekayaan yang luar biasa Allah berikan kepada para sahabat. Ketika sahabat mencari akhirat, yang dicari oleh sahabat adalah akhirat. Dan itu merupakan ucapan Abu Bakar, ihris alil maut tuhab lakal haya. Carilah kematian, songsonglah kematian, niscaya engkau akan beroleh kehidupan. Bandingkan dengan kita mengejar dunia, dunia, dunia, dan tidak dapat dunia ini kecuali sedikit sekali. Sahabat sebaliknya, ya, itulah penyakit alwahan. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara penyakit alwahan yang juga disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga menimpa kaum muslimin hari ini, adalah kaum muslimin seperti ini, satu hadis dengan alwahan tadi. Gusaun kahusais sayil. Kaum muslimin seperti buih di lautan. Mari kita lihat. Kaum muslimin seperti buih di lautan itu di zaman sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, di zaman Imam Ahmad, di zaman Syaikhul Islam, apa di zaman sekarang. Mari kita lihat. Apa itu buih? Semua orang tahu, enggak usah kita bahas. Buih itu apa? Sifatnya saja. Apa sifat menonjol dari buih? Nah, kira-kira apa yang bisa antum katakan sifat paling menonjol pada diri buih? Tidak pernah bisa melawan apa? Sifat buih adalah tidak pernah bisa melawan arus. Ini sifat menonjol dari buih. Antum pernah lihat buih ke barat padahal arusnya ke timur? Gak mungkin. Arusnya ke selatan, buihnya nyelonong ke utara? Gak mungkin. Ngikutin arus. Namanya juga buih. Saking ringannya, ya kan? Itulah kaum muslimin hari ini. Hampir-hampir mayoritas kaum muslimin, terutama di negeri kita, tidak pernah berani melawan arus. Ketika arus datang dari barat, teriak demokrasi, kaum muslimin ikut latah teriak demokrasi. Kebenaran ada di pendapat mayoritas, kaum muslimin ikut. Suara rakyat, suara Tuhan, kaum muslimin mengikuti. Sodaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedikit sekali dari kaum muslimin yang teriak lain, yang menolak faham demokrasi, sedikit sekali, terutama di negeri kita, ya kan? Kita tidak dengar tokoh-tokoh kita mengatakan bahwa demokrasi bertentangan dengan syariat Islam, karena demokrasi mendasarkan kebenaran itu pada suara terbanyak. Adapun kaum muslimin mendasarkan kebenaran itu pada qaulullah wa qaulur rasul. Ya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti tadi. Berulang tahun, bela sungkawa, selamat tahun baru, niup trompet, ulang tahun. Ini semua kan dalam rangka seperti buih, ngikut saja. Ngikut saja. Ya. Antum tahu siapa yang pertama mencontohkan beribadah sambil bernyanyi? Ya, siapa? Memuji-muji Tuhan dengan cara menyanyi. Siapa? Al-Yahud wa Nasara, terutama Nasara. Itu diikuti oleh kaum muslimin. Ya. Memuji Allah bagus. Bersalawat pada Nabi bagus, tapi dinyanyikan. Ya. Sementara ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu-satunya yang boleh diperindah, dilagukan, dibaguskan hanya baca Al-Qur'an. Selain itu tidak ada, tidak boleh. Ya. Allah tidak mengizinkan aku membaguskan suara, memperindah, dilantunkan kecuali membaca Al-Qur'an. Maka baca hadis, baca salawat, baca zikir, baca wirid tidak boleh dengan dilagukan, hanya baca Al-Qur'an. Ya. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan jenis lagu. Bukan ajaran Nabi. Kalau pertama ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini nadanya segini nih, bayati. Ya. Nanti naik bayati nawa. Nanti hijaz, hijaz sekarang. Ini bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kayak model nyanyi kan, ambil suara. Do sama dengan apalah. Ini tidak ada. Tidak, bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kaum muslimin memperindah bacaan Al-Quran itu bebas. Yang penting ada alunannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Silahkan. Silahkan. Bebas. Gak ada aturannya. Gak ada nada dasarnya apa ya. Sekian. Ketukan sekian. Gak ada. Gak ada, bebas saja. Ya, dan tidak mengikuti suara tertentu, alunan tertentu. Antum tahu suara yang membuat Rasul tertarik, Rasul saja tertarik, apalagi sahabat yang lain. Ya, yeah. Suara siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Sampai dikatakan engkau diberi oleh Allah seruling tenggorokan seperti tenggorokannya Nabi Daud. Abu Musa al-Ash'ari kalau membaca Al-Quran luar biasa, suaranya bagus, merdu. Ya. Adakah sahabat yang menirukan suara Abu Musa al-Ash'ari? Tidak ada. Ini bid'ah. Mengikuti bacaan seorang qori, nadanya, iramanya, jenis suaranya, tidak syak lagi, bid'ah. Enggak boleh. Ya. Kecuali enggak sengaja karena sering dengar, karena dia gurunya, dia muridnya, mungkin. Kalau tidak, jangan, enggak boleh. Maka kita dengan suara masing-masing. Ya. Lihat hari ini sebagian ikhwan. Nih, mau apa nih? Mau sudes nih. Lihat nih sudes. Nah, mau surem. Nah, surem nih, ya. Matrut. Nah, kan ada orang yang pintar niruin. Jangan. Ya begitulah bacaan matrut. Begitulah bacaan saya sudes, saya surem. Ya, kita punya bacaan sendiri. Masing-masing bebas. Tidak ada aturannya. Begitu juga azan. Tidak boleh mengikuti bacaan azan seseorang, tidak boleh. Masing-masing Bilal seperti itu, Abu Maghdurah seperti itu, Ibnu Mas'ud seperti itu, masing-masing seperti itu. Ya. Kecuali sunnah, boleh. Sunnah azannya Abu Maghdurah. Ya. Tahun 80-an dulu pernah diamalkan di Manggarai, Setakim dan teman-temannya gempar. Azannya Abu Maghdurah. Ya. Bagaimana antum tahu azannya Abu Maghdurah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus bukan hanya ala salat tapi asyhadu alla ilaha illallah lagi, diulang lagi. Syahadatnya diulang lagi. Ini sunnahnya azan Abu Maghdurah. Jadi sunahnya yang diikuti, bukan suaranya, bukan jenis suaranya. Tidak syak lagi para imam mengatakan itu bid'ah. Yeah. Dan ini bisa menimbulkan ta'assub, tidak boleh. Dan ini satu sunnah. Yeah. Siapa yang menghidupkan sunnah yang sudah mati, dia mendapatkan pahala besar. Dalam satu riwayat dikatakan khomsina syahidah. Dia mendapatkan pahala seperti orang mati syahid 50 kali mati syahid. Ya. Yeah. Tentu berisiko. Ya. Yeah. Antum berani pas hujan-hujan. Pas hujan-hujan, hayya 'alas shalah, antum ganti dengan sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Ini sunnah. Salah satu sunnah. Ya. Yeah. Dan siapa yang menghidupkan sunnah yang sudah mati, dia mendapatkan pahala besar. Ya. Kita lanjutkan. Assalamu ala man ya'rifu faqat. Salah satu sabda Nabi SAW adalah banyaknya kaum muslimin yang memberikan salam, assalamualaikum, hanya kepada orang yang dia kenal. Saya kira kita saksikan, bahkan kita lakukan oleh diri kita, ya kan? Ini pelajaran bagi kita semua, antum, saya, ya. Jangan memberikan salam kepada yang dikenal. Barangkali antum bertanya, ya kalau dia Kristen gimana? Kalau dia Buddha, Hindu gimana? Tentu Nabi bersabda, afsus salam, sebarkan salam kepada orang yang kalian kenal dan kepada orang yang tidak kalian kenal. Berarti kan gak tahu, Muslim atau bukan. Padahal di Madinah ada orang-orang Yahudi, Nasrani, kaum musyriki. Nah, dari sini kita tahu bahwa Nabi mengajarkan kepada kita secara aglabiyah. Ya. Dia berjenggot, pakai peci, insyaallah muslim. Dia berada di depan masjid, insyaallah muslim. Bahkan dia satpam, dia penduduk Jakarta, Bandung, insyaallah mayoritas muslim. Berikan salam, assalamualaikum. Walaupun tidak kenal. Nah, lihat kita hari ini. Keamprokan di lift, bahkan di depan masjid, enggak ada salam. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Bukhari masuk ke pasar diikuti oleh muridnya Abul Batan. Abul Batan mengira Ibnu Umar mau membeli sesuatu. Ternyata tidak. Setiap kali ketemu orang, Ibnu Umar selalu memberikan salam. Assalamualaikum. Ketemu orang, assalamualaikum. Ketemu orang, assalamualaikum. Sampai keluar pasar lagi, tidak ada barang yang dia tawar, tidak ada barang yang dia beli. Abul Batan bertanya, apa maksud engkau masuk pasar? Ini Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Ibnu Umar menjawab, aku ingin mengamalkan sunnah Nabi. Apa? Menyebarkan salam. Ya, yeah. Lihat Ibnu Umar melaksanakan sunnah Nabi SAW, masuk pasar menyebarkan salam. Para sahabat bersama Nabi berjalan. Di tengah-tengah jalan ada pohon besar. Di tengah-tengah jalan ada pohon besar. Kemudian para sahabat pecah. Ada yang mengambil jalan sebelah kiri pohon, ada mengambil jalan sebelah kanan pohon. Ini untuk dalil kalau antum berempat di dalam mobil. Yang satu keluar mau beli minum. Ya. Masuk lagi kan. Salam apa tidak? Salam. Mana dalil ini? Para sahabat mengambil jalan di sebelah kiri pohon, sebagian di sebelah kanan pohon. Berarti para sahabat ini berpisah sekian detik. Dipisahkan oleh pohon besar ini. Kemudian bertemu lagi. Maka memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal pisahnya sekian detik. Nah, kita tidak. Ya. Bahkan lama, tapi kan jalan bareng dari rumah, ya. Setengah jam, satu jam bisa salam. Bahkan semenit, dua menit, bahkan sedetik, dua detik berpisah salam. Ini sunnah Nabi yang tidak diindahkan oleh kaum muslimin. Ya. Kita lanjutkan. Salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita saksikan adalah munculnya Ar-Ruwaibidah. Ar-Ruwaibidah. Siapa Ar-Ruwaibidah? Ar-Ruwaibidah adalah orang yang tidak tahu apa-apa tentang Islam ini. Kalau ditanyakan kepada dia, apa bedanya ibadah mahdoh dengan ghairu mahdoh? Tidak bisa jawab dia. Apa itu manhaj? Tidak bisa jawab dia. Bahkan tabaruj itu apa? Dia tidak bisa jawab. Ya, minim sekali dia pengetahuan agamanya. Tapi dia tampil di tengah kaum muslimin. Seolah dia menjadi wakil kaum muslimin. Berbicara tentang Islam dan didengarkan, dan kaum muslimin manggut-manggut. Wah, bagus, bagus, luar biasa. Ya, sampai orang-orang kufar manggut-manggut. Bagus, ini ceramahnya sujud, sujud. Ya, ini Ar-Ruwaibidah. Ya, dan tidak ada yang didapat dari lisannya kecuali disuruh sabar, disuruh sedekah, disuruh amanah, jangan mencuri, jangan menipu, jangan menyakiti orang lain, rajin-rajinlah menolong orang lain yang kesusahan, hormati orang tua. Yang orang gak pernah ngaji, tahu. Ya kan? Coba antum gak pernah ngaji, ya? Tahu gak? Benar gak? Disuruh menghormati orang tua. Ya, semua orang tahu. Disuruh jujur, ya? Apa iya orang gak pernah ngaji, lalu saking gak pernah ngajinya, lalu dia bilang bohong itu lebih bagus daripada jujur. Ya? Mukulin orang itu bagus, ya? Asal jangan membunuh, ya? Saya kira gak ada, walaupun gak pernah ngaji. Ya, itu yang diajarkan, sesuatu yang fitrah manusia sudah tahu. Adapun yang manusia enggak tahu kalau enggak diajarkan, apa ciri-ciri ibadah mahdhah dengan ghairu mahdhah? Kalau ibadah mahdhah harus nyontoh Nabi apa tidak? Kalau ghairu mahdhah bagaimana? Ya. Bagaimana sunnah Nabi? Apa itu manhaj? Bagaimana cara kita beragama? Enggak diajarkan. Ini ar ruwaibidah. Ya. Yang kadang mereka tampil di hadapan kaum muslimin dan membikin malu kaum muslimin sebagiannya. Membikin malu. Ya, saya kira antum dapat. Apa kita enggak malu hari ini melihat para dai di televisi? Ya. Jadi seorang dakwah itu seperti apa? Lenong, ya. Lucu-lucuan, ya. Ini malu. Malu. Kita malu, bagaimana para pendeta, pastor, oh Islam itu begitu ya dakwahnya ya. Antum tahu gak? Ketika Ibnu Abbas berkhutbah, ketika Ibnu Abbas menafsirkan surat An-Nur, ada sebagian pendeta dan pastor, orang-orang Kristen yang berilmu, yang mendengarkannya di Falsin. Mereka terheran-heran. Dengan khutbahnya Ibnu Abbas, mereka terheran-heran. Mereka mengatakan, ini agama apa? Tidak ada pada diri kami. Yang disampaikan oleh para pendeta dan pastor di Kristen, gak jauh dari surga, neraka, pahala, dosa, dosa, pahala, akhirat, surga, neraka. Ini baru dengar. Berbicara tentang dunia. Bolehkah mencegat barang yang akan dibawa ke pasar, dicegat di jalan, ya? Bagaimana orang yang hutangnya jauh lebih besar daripada hartanya dilarang membelanjakan hartanya, kemudian tata cara buang air dan sebagainya, ini semua ada dalam Islam. Sekarang sebagai contoh mudah, antum boleh tanyakan kepada para pendeta dan pastor. Antum kumpulkan, gak usah banyak-banyak, 10 pendeta atau pastor. Antum tanyakan pertanyaan yang sama kepada 10 pendeta. Kalau bisa jangan sampai kenal pendeta ini. Ada orang meninggal. Dia meninggalkan satu istri, 3 anak. Yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan. Orang yang meninggal ini meninggalkan harta 10 juta misalnya. Kira-kira istri dapat berapa? Anak yang laki-laki dapat berapa? Anak yang perempuan dapat berapa? Antum tanyakan kepada 10 pendeta. Insya Allah pasti jawabannya 10 macam. Gak ada yang sama. Atau mungkin kalau pendetanya jujur, gak tahu. Ini gak ada di Injil. Nah, berarti jujur. Ini gak ada di Taurat. Itu pendetanya jujur. Nah sekarang antum bandingkan, antum tanyakan kasus sederhana ini. Ada seorang yang meninggal, meninggalkan 1 istri, 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan, meninggalkan harta 10 juta. Tanyakan kepada 100 ustaz atau 500 ustaz, ya? Maksud saya ustaz yang tahu, ya, bukan ustaz yang gak tahu, ya. Ustaz yang tahu, insya Allah jawabannya satu. Jawabannya satu. Karena jelas di surat An-Nisa ayat 11-12, seorang istri ketika ditinggalkan oleh suami dan suami meninggalkan anak, maka istri dapat berapa? 1/8. Sisanya 1/8 dari 10 juta, gampang, bisa dihitung, kan? Nah, kasihkan ke istri mayat. Sisanya buat anak. Di mana yang laki-laki 2 kali lipat dari yang perempuan. Lihat, ini terjawab dalam surat An-Nisa. Enggak usah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi. Baru surat An-Nisa saya sudah terjawab. Buddha, Hindu, Konghucu, Taurat, Injil yang sekarang ya, enggak terjawab. Inilah Islam. Inilah Islam menjawab semua pertanyaan. Oleh karena itu Salman pernah ditanya oleh seorang pendeta, ketika pendeta ini mendengarkan khutbahnya Ibnu Abbas yang berbicara tentang dunia, seorang kalau hari kalau sekarang seperti profesor doktor yang berbicara tentang dunia. Hal 'allamakum nabiyyukum kullasyai'? Apakah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan segala sesuatu tentang dunia ini? Dijawab oleh Salman, "Ya." Tidak ragu Salman menjawab, "Allamana nabiyyuna kullasyai' hatta al-qira'ah." Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai apa? Sampai tata cara buang air. Tata cara buang air. Bolehkah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kalau di tempat terbuka? Kalau enggak ada air, boleh dengan benda, batu misalnya, daun, tisu, berapa kali dan seterusnya? Ini diajarkan. Mana ada ajaran lain yang agama lain yang mengajarkan hal-hal seperti ini. Berarti Islam ini kaya luar biasa. Tapi sayang justru kitanya tidak merasa kaya. Kita merasa miskin. Lihat kaum muslimin belajar ekonomi ke Amerika, ke Australia. Padahal enggak usah jauh-jauh kalau kaum muslimin membaca Kitabul Buyu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari akan terjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang ekonomi. Kitabul Buyu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, belum yang ditulis oleh Imam Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Musnad Ahmad. Kaum muslimin kaya luar biasa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bukan hanya mengajarkan tentang surga, neraka, pahala, dosa, tetapi beliau juga mengajarkan tentang hal dunia ini yang tentu bersangkut pautan dengan halal haram. Tapi bukan hanya ibadah makdoh, maksud saya bukan hanya wudu, tayamum, mandi junub, melempar jumrah, mencium hajar aswad. Ini makdoh, akal tidak bisa mencerna. Tetapi dalam hal jual beli, dalam hal muamalah, Nabi juga mengajarkan. Ya, saya beli barang, handphone misalnya, harga 1 juta, uang sudah saya serahkan, handphone sudah saya pegang-pegang, saya masih duduk di situ, 5 menit atau 10 menit setelah itu saya berubah pikiran, maaf bang, saya enggak jadi, saya kembalikan, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ayo, Al-Jawab, boleh. Siapa yang membolehkan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa namanya? Apa namanya? Khiyar. Khiyar apa namanya? Khiyar majlis. Ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Ya, boleh dikembalikan. Padahal sudah akad, sudah transaksi, tetapi belum berpisah. Boleh. Siapa yang boleh mengembalikan? Siapa yang boleh mengembalikan? Penjual apa pembeli? Dua-duanya. Dua-duanya. Kata si penjual, maaf bang, gak jadi ya, gak usah ya. Ya, ternyata barang ini cuma tinggal satu, mau saya pakai aja. Ya, nah, saya sebagai pembeli harus menyerahkan. Salah sendiri masih di situ. Ya, kalau mau cepat-cepat pergi. Ya, kalau sudah pergi sudah pisah, udah. Kalau belum berpisah, nggak boleh, harus terima dua-duanya, dua-duanya, walaupun tanda tangan segala macam. Ya, nah, lihat hari ini kaum muslimin lebih mengikuti cara Yahudi. Barang belum sampai Tanjung Priok, barang masih ada di tengah lautan. Ya, besi atau aluminium suatu kapal masih di tengah lautan. Bahkan masih ada di Australia sana misalnya, tapi sudah tanda tangan, nggak boleh dibatalkan. Nah, lihat, ya apa istilahnya LC apa itu kan? Kan seperti itu cara Yahudi, cara Islam nggak boleh barang belum datang kok sudah tanda tangan, orang sudah transaksi saja boleh dikembalikan, ya? Masuk barang belum ada sudah tanda tangan. Ini itu bukan pedagang. Kalau pedagang berani dia. Lihat para sahabat Khalid bin Walid bertumpuk-tumpuk pedang senjata beliau beli. Beliau nggak tahu siapa yang akan beli. Ah, nanti belakangan. Karena kalau pedagang tulen pedagang asli dia berani. Yang penting duit saya bukan ngutang. Begitu. Habis itu dipasarkan. Itu baru pedagang. Ini enggak takut-takut. Ntar kalau enggak ada yang beli gimana ya? Maka kasak-kusuk cari pembeli. Bahkan barang masih milik orang. Barang masih di toko. Antum tahu handphone 1 juta kasak-kusuk. Mau enggak handphone ini? Ya, 1,2. Barang masih di toko. Ya deh mau. Baru antum beli. Enggak boleh. Larangan Allah kepada Bilal tadi. Larangan Nabi kepada Bilal tadi. Ya. Yeah. Enggak boleh. Kalau pedagang harus pasrah kepada Allah, sikoh kepada Allah. Masa antum mau jualan nasi uduk takut ntar kalau enggak ada yang beli gimana ya? Jangan takut. Udah bikin masak nasi uduk yang enak, digelar bismillah tawakal. Ya, yeah. Enggak usah kasak-kusuk. Datangin tetangga, kalau saya jual nasi uduk mau beli enggak kira-kira? Ya. Ya deh mau deh ya, tanda tangan dulu dah. Ini gimana kayak gini? Itu kan kayak tadi, emang jualan nasi uduk dengan jualan besi satu kapal caranya beda apa sama? Ya tentu secara hukum sama. Namanya jual beli apapun sama. Caranya sama, halal haramnya sama. Kalau ini enggak boleh, itu juga enggak boleh. Kalau ini boleh, itu juga boleh. Ya? Antum ketawa kan? Berarti kan enggak benar itu. Masuk barang belum jadi suruh tanda tangan. Barang belum ada suruh tanda tangan. Ketawa kan? Antum ketawa juga mestinya. Kepada orang-orang yang barangnya masih ada di Australia sana, tetapi kita suruh tanda tangan. Kalau barangnya datang nanti begini. Barangnya datang dulu, sudah milik kita. Ya? Ini. Siapa itu? Yahudi. Kembali diikuti oleh kaum muslimin. Ya. Nah, kembali kepada Ar-Ruwaibidah. Ketika Ibn Abbas tampil, ketika Salman Al-Farisi tampil, ketika Imam Ahmad tampil, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Bukhari, Muslim tampil berbicara tentang Islam, maka yang ada adalah keberkahan. Maka kaum muslimin melihat Islam ini luar biasa. Betapa besarnya Islam, betapa agungnya Islam, betapa mulianya Islam, dan kecil sekali agama-agama selain Islam. Nah sekarang ketika tampil itu orang-orang Ar-Ruwaibidah, maka Islam itu menjadi kecil. Pengajian itu seolah gak jauh dari yasinan, tahlilan, ya. Seorang-orang pengajian itu, mas ngaji yuk. Ngaji paling selawatan kan ya. Selawatan ya. Baca yasinan, seolah ngaji itu isinya itu. Ya. Bahkan ada pernah teman ngeledek ya, ketika diajak ngaji, si remaja. Ngaji yuk. Ngaji itu paling cuman disuruh ngikutin kata-kata kiainya. Ya. Karena kan biasanya ngaji sama kiainya begitu. Ya ibu-ibu ya, kita harus rajin sholat. Ya, itu bu ya. Ya, kita tidak boleh bohong. Jadi ngaji itu dikiranya kayak gitu. Kayak anak TK. Ya. Jadi pengajian itu, Islam itu menjadi kecil. Karena apa? Yang tampil itu Ar-Ruwaibidah. Kalau yang tampil Ibn Abbas, Syekhul Islam, Imam Bukhari, jadi kelihatan besarnya Islam itu. Jadi kelihatan betapa besarnya manhaj ini, ya. Termasuk manhaj salaf ini. Maka kita yang tidak menguasai, tidak berilmu, jangan mewakili manhaj salaf ini. Lebih baik diam. Kita serahkan kepada yang alim. Ya. Berapa kali tokoh muslim yang berada di manhaj yang batil, tapi pintar bicaranya. Pintar bicaranya, pintar debatnya. Tentu dia hafal dalil. Ya, jidal debat dengan ustaz kita berada dalam manhaj yang hak. Tapi kurang pintar bicaranya, jidalnya kurang pintar. Ya terkesan kalah. Ya, maka mendingan janganlah. Udah debat, jidal enggak usah. Kita ngaji mencari ilmu. Ya. Para imam tidak suka dengan debat-debat seperti itu. Ya. Kecuali didatangi. Lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang nantang jidal kepada Husain Al-Qarabisi dan Abu Thawr, apa sebaliknya? Sebaliknya. Husain Al-Qarabisi dan Abu Thawr, dua tokoh ahlul kalam, falsafah, mendatangi rumah Imam Syafi'i. Di awal-awal Imam Syafi'i pindah ke Baghdad. Yeah. Tujuannya apa? Ingin mengolok-olok Imam Syafi'i. Yeah. Karena Imam Ahmad mengatakan, sebelum Syafi'i datang ke Baghdad, sunnah tenggelam, bid'ah berkibar, ahlul hadis diperolok-olok. Ketika Syafi'i datang ke Baghdad, sunnah berkibar, hadis berkibar, orang falsafah diperolok-olok, ahlul bid'ah diperolok-olok. Kenapa? Imam Syafi'i ahli ilmu. Yeah. Orang-orang falsafah ngeledek ahli hadis. Tuhannya ahli hadis itu duduk, ya, ngeledek lah. Karena memang hadisnya seperti itu ya, di aros gitu ya, ungkang-ungkang kaki, ya, diledek. Nabi Musa katanya menampar pipinya malaikat maut, matanya mencelat, ya, malaikat maut kok begitu amat, ya, diledek. Itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini ahli hadis kan tidak ragu dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi turun naik dalam peristiwa Mi'raj, dinasihati oleh Nabi Musa untuk meminta keringanan, jangan 50 waktu, turunkan menjadi 40, naik lagi, turun lagi 40 jadi 30, 30, 20. Ini diledek oleh orang falsafah. Ya, mosok Nabi Muhammad kok lebih tahu Nabi Musa daripada Nabi Muhammad, bahkan lebih tahu Nabi Musa daripada Allah, diledek. Padahal itu sabda Nabi sallallahu, ya, termasuk ihtaja Musa wa Adam. Musa mendebat Nabi Adam. Gitu. Abu Muawiyah Ad-Dharir, seorang ahli hadis besar, menyampaikan hadis ini di hadapan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari di bab-bab awal. Bagaimana Nabi Musa berdebat dengan Nabi Adam tentang dosa Adam turun sehingga harus turun ke bumi, keluar dari surga. Ini diledek, ditanya, ya, aina iltaqaya? Kira-kira Nabi Musa sama Nabi Adam debat ketemunya di mana, ya? Ngeledek. Ya, ketemu di mana itu? Di Tursina apa di Jabal Rahmah? Ngeledek. Ngeledek. Harun Ar-Rasyid menghunus pedang. Mengambil pedang dengan mengatakan, wajib bagiku membenggal lehermu. Padahal ini pamannya, masih pamannya. Ya, kena ngeledek. Hadis yang dibawakan oleh Abu Muawiyah Ad-Dharir, Dharir itu buta, beliau buta. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diledek. Ahlul hadis tidak sungkan-sungkan, tidak takut-takut, sami'na wa ato'na, seaneh apapun. Antum bisa bayangkan, seandainya ahlul kalam falsafah di pagi hari itu mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi malam aku dari sini ke Masjidil Aqsa mengimami ribuan para nabi dan rasul, aku naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, dan sekarang aku sudah sampai Mekah lagi, ya, barangkali ahlul kalam falsafah ini yang pertama kali akan menentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena gak masuk akal. Mereka mendasarkan kebenaran itu masuk akal atau tidak, masuk logika atau tidak. Enggak ada kalau Rasul pasti hak, pasti benar. Enggak ada. Itulah ahlul kalam, itulah falsafah. Ya, mereka datang ke Imam Syafi'i untuk apa? Untuk ngeledek. Karena mereka tahu Imam Syafi'i ahlul hadis. Ya, udah kita ledek-ledek saja. Karena selama ini mereka sukses ngeledek yang lain, ya kan? Gelagapan yang lain ketika ditanya begini begitu. Begitu bertemu dengan Imam Syafi'i, dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai gelap malam, mereka bertanya kepada Imam Syafi'i dan dijawab oleh beliau. Dan jawaban Imam Syafi'i tidak jauh dari qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Setiap kali ditanya, kata Allah begini, kata Rasul begini, qala Allah wa qala Rasul. Tidak ada yang keluar dari mulut Imam Syafi'i kecuali qala Allah wa qala Rasul. Lalu pengakuan mereka terkagum-kagum dengan jawabnya Imam Syafi'i. Mereka keluar, mereka mengatakan malam itu kami tinggalkan sampai malam, berarti kan dari pagi sampai malam. Malam itu kami tinggalkan rumah Imam Syafi'i sekaligus kami tinggalkan bid'ah kami. Kami tinggalkan keyakinan kami selama ini, bertekuk lutut di hadapan Imam Syafi'i, taubat rujuk di hadapan Imam Syafi'i dalam waktu sehari. Ya, karena siapa? Syafi'i. Luar biasa Imam Syafi'i kalau berjidal. Jidal bukan mirok. Jidal boleh, mirok yang tidak boleh. Apa bedanya jidal dengan mirok? Jidal boleh, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau jidal tidak boleh, enggak mungkin ada ayat ini. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wa jadilhum billati hiya ahsan. Ada tiga. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang pertama, dakwah itu dengan cara hikmah. Apa hikmah? Ilmu. Ilmu. Cara sholat seperti ini, cara wudhu seperti ini, cara manasik haji seperti ini, cara jual beli yang syar'i seperti ini. Nah, ini hikmah. Yang kedua, mau'idhah hasanah. Mau'idhah itu nasihat. Ada orang sudah tahu kalau minum khamr itu dosa, tapi dia nekat. Ah, ini nasihat. Nasihat hasanah. Walaupun dia sudah tahu minum khamr haram, tetap kita ajak dia untuk meninggalkan khamr dengan cara yang bagus. Akan berbahaya begini begini. Yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berjidallah dengan cara yang baik. Berarti jidal boleh. Yang tidak boleh, mira. Maka sabda Nabi, man tarakal mira, barang siapa yang meninggalkan mira, bukan man tarakal jidal. Barang siapa yang meninggalkan mira, walaukana muhikon, padahal dia yakin dia berada dalam kebenaran, tapi dia tidak mau mira, maka Allah akan bangunkan sebuah istana di tengah-tengah surga. Siapa? Orang yang gak mau mirok padahal dia yakin berada dalam kebenaran. Apa mirok? Mirok itu debat juga, tetapi tujuannya menang. Tujuan satu-satunya menang. Kalau jidal tidak, tujuannya apa? Kebenaran. Maka orang yang berjidal siap rujuk, siap taubat kalau lawan jidalnya berada dalam kebenaran. Nah, itu jidal. Kalau mirok enggak, apapun yang terjadi aku harus menang, apapun yang terjadi dia harus kalah. Nah, itu mirok haram. Kalau ini yang terjadi, haram. Karena kebenaran milik Allah dan Rasulnya, bukan milik saya, bukan milik antum, bukan milik siapa-siapa, milik Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, ketika kita berdebat, apalagi sifatnya mutakara, wajib bagi kita untuk siap rujuk, siap taubat kalau lawan debat kita ternyata berada dalam kebenaran. Ya, itulah Imam Syafi'i. Bandingkan dengan arwah bidah yang muncul hari ini. Ya. Yang ada pertanyaan ditulis saja, siapkan. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, waktu sudah habis karena kita cuma sampai 11.45 ya untuk persiapan duhur. Kita masuk soal jawab saja. Masih ada beberapa poin lagi, 9 atau 10. Antum bisa pelajari sendiri ya. Insyaallah antum bisa baca di kitab-kitab hadis betapa banyak hadis-hadis Nabi yang kita saksikan kebenarannya hari ini. Tidak boleh mengikuti nada bacaan Al-Quran seorang qori. Sedangkan dalam metode menghafal Al-Quran, salah satunya dengan mendengarkan murotal. Dan itu saya rasakan sangat membantu saya dan anak saya dalam menghafal Al-Quran. Ini berarti seperti guru dengan murid, ya. Kan di zaman sahabat belum ada rekaman, belum ada kaset. Yang ada guru dengan murid, talaki, gitu ya. Kalau ini tentu mau nggak mau, ya kan? Terpengaruh, nggak masalah. Yang tidak dibolehkan oleh para imam sengaja cari-cari. Imam Masjid Nabawi yang paling bagus siapa ya? Sudais misalnya. Nah, saya mau kayak Sudais. Nah, ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh. Kalau antara murid dengan guru, nggak bisa dihindari saya kira. Otomatis. Karena murid akan mendengarkan bagaimana apa yang dibaca oleh gurunya. Ya. Yeah. Maka tadi kita bahas, kecuali murid dengan guru. Ya. Yeah. Saya sampaikan sekali lagi bahwa tidak ada satupun sahabat yang berusaha mengikuti bacaan Al-Qur'annya Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Ruwaha. Sahabat-sahabat yang suaranya luar biasa bagusnya. Ya. Yeah. Sampai Nabi malam-malam lewat rumah Abu Musa sedang salat malam, baca ayat Al-Qur'an secara jahar. Nabi diam sejenak. Nabi menyempatkan mendengarkan bacaan Abu Musa. Pagi-pagi Nabi mengatakan, "Wahai Abu Musa, tadi malam aku sempatkan diriku mendengar bacaanmu. Bagus. Engkau diberi oleh Allah tenggorokan seperti Nabi Daud." Antum tahu jawaban Nabi Musa? Jawaban Abu Musa? "Ya Rasul, kalau aku tahu engkau mendengarkan bacaanku, maka apa? Sayang aku enggak tahu kalau engkau mendengarkan bacaanku, ya Rasul. Seandainya aku tahu, maka aku akan bikin yang lebih bagus lagi." Berarti masih ada simpenan, ya. Masih ada yang lebih bagus lagi. Gitu ya. Tidak ada sekali lagi para sahabat yang meniru-nirukan suara Abu Musa. Masing-masing berjalan dengan keadaan masing-masing. Karena sunnahnya seperti itu. Ya, tidak mengikuti bacaan satu orang, termasuk azan, nggak boleh. Nggak ada azan Mekah, azan Madinah seperti ini, nggak ada. Yang ada azannya si A seperti ini, azannya si B seperti ini. Ya. Bagaimana dengan akad pada Bai'us Salam yang biasanya akadnya di awal? Bagus nih, menarik. Untung antum tanyakan. Saya kira kalau nggak ditanyakan bisa salah paham dengan apa yang kita bahas tadi. Kita tidak boleh menjual sesuatu yang barang itu masih milik orang. Tidak boleh, haram tadi larangan Nabi kepada Bilal. Tapi kita boleh menjual sesuatu yang apa? Yang belum kita bikin. Itu boleh. Saya tukang kayu, antum beli lemari sama saya, antum bilang, "Pak, panjang sekian, lebar sekian, modelnya begini, digambar, lemarinya belum jadi." Saya bilang, "Boleh 2 juta uang antum serahkan ke saya, 2 juta, lemari belum jadi, boleh apa tidak?" Boleh. Ini salam namanya, bai'us salam. Boleh. Jadi menjual sesuatu sudah dibayar tapi barangnya belum jadi, boleh. Ya, adapun kayu segala macam peralatan saya punya. Memang itu saya, kerjaan saya. Boleh. Yang tidak boleh, lemari itu sudah jadi tapi masih di toko orang. Masih punya orang. Saya cari-cari pembeli. Nah, itu yang tidak boleh. Paham ya? Bisa bedakan antara menjual sesuatu yang belum dimiliki dengan menjual barang yang belum jadi, belum kita bikin. mengucapkan salam di telepon, kita tidak kenal dan tidak tahu agamanya. Bagaimana? Begini, memberikan salam itu siapa duluan? Nah, yang datang memberi salam, yang didatangi menjawab salam, apa yang didatangi ngasih salam, yang datang menjawab salam? Jawabnya, yang datang memberi salam, yang didatangi menjawab salam, yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk, yang berkendara memberikan salam kepada yang jalan kaki, dan seterusnya. Ada sunnahnya. Ya. Ah, maka jika antum mengangkat telepon, kering, antum angkat. Yang sunnah, assalamualaikum apa halo? Ayo. Ya. Sunnahnya halo. Halo. Kenapa? Karena yang sunnah memberikan salam itu yang ditelepon apa yang nelpon? Yang nelpon kan yang datang. Ya. Nah, maka antum halo. Nah, yang nelpon itu yang memberikan salam. Walaupun antum tahu, ini ibu antum, ini ayah antum, yang jelas-jelas muslim, ini teman antum, pakai handphone kan sekarang tahu siapa yang nelpon. Nah, kita buka, halo, atau ya, atau apa. Nah, tunggu yang nelpon itu ngasih salam, baru kita jawab, waalaikumsalam. Ya, kecuali papasan. Nah, papasan maka disunahkan dulu-duluan. Ya, papasan di jalan, siapa yang ngasih salam duluan? Dulu-duluan. Yang lebih dulu itu lebih bagus. Kalau melihat realita umat Islam hari ini mengenai afsus salam yang kaitannya dengan canggihnya teknologi seperti komunikasi via handphone, kata-kata yang pertama kali adalah halo, baru salam. Oh, barusan kita bahas ya. Berarti udah terjawab. Jadi sekali lagi, yang memberikan salam, yang apa, yang menelpon ya, bukan yang ditelpon. Saya seorang akhwat bekerja di sebuah kantor PJTKI, kebetulan untuk wanita sebagai pekerja pabrik. Bagaimana hukumnya? Apakah uangnya termasuk halal atau haram? Salahkah menurut pandangan syariat? Adakah dalil mengenainya? Antum tahu hukum asal wanita dan hukum asal laki-laki? Hukum asal laki-laki adalah fantashiru fil ard, surat Al-Jumu'ah. Hukum asal laki-laki adalah fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi. Maka laki-laki semakin besar, semakin hebat, itu semakin bertebaran kemana-mana. Ya, sebentar di Saudi, sebentar di Palestina, sebentar di Jepang, sebentar di Indonesia. Ini laki-laki hebat. Ya, lihat Imam Syafi'i, lahir di Mekah, belajar di Madinah, kemudian di Baghdad, meninggal di Mesir. Itu. Adapun wanita, hukum asal wanita adalah ayat waqarna fi buyutikun. Walaupun ayat ini untuk istri-istri Nabi, tapi secara umum untuk seluruh kaum muslimah. Waqarna fi buyutikun, tinggallah kalian di rumah. Tinggallah kalian di rumah. Ini yang terbaik. Maka jika seorang wanita ditanya oleh temannya, kenalannya, saudaranya, engkau kerja di mana? Dijawab ibu rumah tangga. Selesai jawaban ini. Ya, jawaban yang sempurna, jawaban yang tepat, jawaban yang membanggakan. Ya. Ketemu teman kuliah, dia sudah jadi manajer, sudah sama-sama wanita ya. sekarang kamu kerja di mana? Ah, ngurus suami sama anak-anak. Jawaban yang luar biasa. Ya, maka jangan malu-malu, ya. Ucapkan, "Oh, saya ngurus suami sama anak-anak." Ya. Jangan malu, saya ngurus suami sama anak-anak. Nah, jangan. Jangan minder, ya. Justru bangga seorang wanita yang mengurus suami anak-anak luar biasa. Luar biasa. Apalagi seluruh perintah suami ditaati. Setelah sebelumnya dia sholat 5 waktu, sholat duha gak pernah, sholat tahajud gak pernah, puasa Senin Kamis gak ada. Dia cuma sholat 5 waktu. Habis itu dia puasa Ramadan Senin Kamis gak pernah, 6 hari di bulan Syawal gak pernah, puasa Arafah gak pernah, apalagi puasa Nabi Daud. Cuma puasa Ramadan. Habis itu dia menjaga kehormatannya, menutup auratnya. Berapa tadi? 3 ya. Pertama apa tadi? Sholat 5 waktu. Ya. Berarti sholat duha nggak pernah, tahajud nggak pernah, qobliyah ba'diyah nggak pernah. Oh, 5 waktu doang. Habis itu puasa Ramadan, nggak ada yang lain. Habis itu menjaga kehormatannya, menutup auratnya, ke jilbab dan seterusnya. Yang terakhir, mentaati suaminya. Apapun kata suami, sami'na wa ata'na. Ya, 4 itu doang. Disuruh apa wanita ini oleh Allah? Allah menyuruh apa kepada wanita seperti ini? Apa, Bu? Masuklah ke pintu surga dari pintu mana saja. Subhanallah. Mulia sekali wanita seperti ini. Ya. Untuk masuk surga cukup dengan 4 itu. Enggak ada jihad, salat berjamaah di masjid, ngaji ke sana kemari. Ya, ngaji sekedarnya saja, cari ilmu. Ya. Wah, Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji. Ya, sampai suaminya di rumah masih ngaji. Bang, baik-baik di rumah ya. No kopi di sana, no gula di sana. Ya, kamu ngaji. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini enggak faham dengan hasil ngajinya mana. Enggak ada wanita disuruh masuk pintu surga dari mana-mana, dari pintu mana saja, syaratnya ngaji di mana-mana. Enggak. Ngaji cukupnya seminggu 2 kali. Ya. Oh, ini di sono panitia, sono panitia. Ya, jadi pengusaha taklim. Oh, suaminya dibiarkan, suaminya mau lagi. Ya, dia ya suaminya enggak jahil ya. Suaminya enggak paham ilmu. Ya. Berhal kesal juga suaminya. Bikin kopi sendiri, masak sendiri, nyeplok telur. Ya, kasihan. Kasihan suami seperti ini. Nah, ini enggak paham. Kemana ngajinya? Berkhidmat kepada suami, melayani suami, menyenangkan suami, pahala besar luar biasa. Ya. Haramkah wanita bekerja? Tentu tidak haram. Tentu tidak haram. Untuk mengharamkan butuh dalil, ya. Tetapi dalam keadaan darurat tentunya, suami enggak punya, atau suami sakit-sakitan, atau suami penghasilan kecil sekali enggak mencukupi, kebetulan dia bisa bekerja, ya boleh. Tapi ada syarat, 1, kerjaannya halal. Kerjaannya halal, bukan di asuransi, bukan di bank ribawi, bukan di tempat-tempat yang haram. Yang kedua, tidak ada khalwat, tidak ada ikhtilat di kantornya itu, di tempat kerjaannya itu. Ya. Dan di perjalanannya, di tempat kerjaannya bagus, tapi di perjalanannya dia berdua dengan sopir, haram. Haram. Atau dia berdesak-desakan di angkot, di bus, di kereta, haram. Ini lebih sulit lagi kan. Nah, yang keempat, apa? Diizinkan suami. Maka jika suami tidak mengizinkan, haram. Wanita bekerja di luar, kalau suami tidak mengizinkan dan suami masih bisa memberikan nafkah walaupun sedikit, maka haram. Ya. Kalau saya menyimpan modal dengan seorang teman yang sedang usaha, misalnya setiap bulan saya dapat bagi hasil 200 ribu. Jadi kalau nyimpan 10 juta maka bagi hasilnya 400 ribu. Bagaimana? Jelas yang kita bahas tadi. Apa? Riba. Riba dipatok dari awal. Prosentase dari modal enggak boleh. Yang boleh prosentase dari keuntungan. Bagi hasilnya berapa? Oh, Bapak dapat 40%. Karena saya usahanya berat, saya juga punya modal, maka saya 60%, Bapak 40%. Dari apa? Dari keuntungan, bukan dari modal. Salah kalau dari modal. Dari keuntungan. Artinya kalau untung 1 juta, ya Bapak 400 ribu, saya 600 ribu. Itu. Kalau untungnya 2 juta ya tinggal kalikan. Ya. Kalau saya menanam modal kepada teman dan hasil dari usaha dibagi dua dengan kami berdua dan tidak ditentukan besarnya, tergantung dari keuntungan yang didapat, apakah ini boleh? Nah, ini yang boleh. Ini bukan riba. Jadi sekali lagi, tergantung dari untungnya berapa. Bulan ini untung 1 juta, 500 ribu, 500 ribu. Bulan depan untung 100 ribu, ya 50 ribu, 50 ribu. Ana saat ini berniat mau umroh atau haji tapi belum punya uang. Ya semuanya begitu, emang ada yang gak niat? Antum semuanya pengen haji, pengen umroh. Kalau gak punya uang gimana? Ya, salah satu yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat adalah apa? Para ulama memuji keadaan sahabat, salah satunya adalah tidak takalluf, jauh dari takalluf. Apa takalluf? Membebani diri dengan beban di luar kesanggupannya. Para sahabat hidup tidak takalluf. Bisa beli? Beli. Enggak bisa? Ya enggak. Enggak kayak kita. Bisa beli? Beli. Enggak bisa beli? Utang. Nah, itu kita. Takalluf ini. Para sahabat berkorban, banyak yang berkorban. Bahkan Nabi pernah 100 ekor unta, ya kan? 70 beliau sembelih sendiri, sisanya 30 diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan dipesankan kepada Ali, jangan pernah mengambil kulitnya, kepalanya untuk upah bagi yang menyembelih, ngelet, dan seterusnya. Itu yang mampu, yang gak mampu gak korban. Bahkan Abu Bakar dan Umar pernah satu ketika tidak kurban. Ya. Nah, beda dengan kita. Punya uang kurban, enggak punya patungan. Nah, enggak ada kurban patungan. Kecuali sapi, unta, boleh patungan 7 orang. Ini kambing, patungan sekelas. Ya. Sekelas 20 orang patungan 100 ribu. Sekelas 20 orang mestinya 20 kambing. Ini cuman 5 kambing. Ya enggak sah, enggak ada kurban di situ. Ini takalluf. Ya, nah, termasuk haji dan umroh ini. Bisa berangkat? Berangkat. Enggak bisa, sudah. Nah, takalluf ini ditangkap oleh Depak. Ditangkap oleh Depak. Depaknya ngajarin orang takalluf. Yang enggak punya duit, udah nyicil aja dulu. Wow, maka nyicil. Punya 25 juta, bisa daftar. Namanya masuk. Udah begitu yang 25 ini dibikin takalluf lagi oleh bank. Ya. Kalau Bapak ke Depak kan harus 25, kalau ke kami 5 juta. Nama Bapak masuk, ya. Lalu yang 25 ditalangi oleh bank. Ya, kita nyicil ke bank yang 25 itu. Tentu nyicilnya tidak 25, 26, 27. Jadinya apa? Ya, ribuan, ratusan ribu nama bisa masuk. Karena cuma 5 juta. Mestinya jangan. Jangan siapapun yang mau haji tahun ini bayar 50 juta cash. Kan jarang yang bisa, ya kan? Jarang yang bisa, makanya enggak ada kuota. Sedikit kan? Enggak ngantri. Sekarang ngantri sampai 2020, 2025. Karena apa? Banyak yang bisa, orang pada takalluf. Nah, itu ini rahasia sunnah. Rahasia bagaimana cara beragama sahabat. Coba kalau enggak ada yang takalluf, didiemin aja. Kalau saya sudah punya 50 juta, 60 juta, nah baru serahkan. Haji itu enak apa enggak enak sih? Haji itu ibadah apa senang-senang sih? Ibadah kan? Ngapain ibadah maksain diri? Ya? Sahabat, ketika dikatakan ini gak wajib, gak usah, sahabat seneng gak? Seneng. Kenapa kita gak seneng? Ya? Karena seorang janda, belum haji, dia punya uang banyak. Dia punya uang banyak nih. Oh, bisa lah bayar UNH sekaligus, bahkan sekaligus dua orang, tiga orang dia bisa. Tapi dia gak punya mahram. Suami gak punya, abang gak punya, ayah gak punya, anak laki-laki gak punya mahram, ya. Lalu saya bilang sama janda itu, Bu, walaupun ibu uangnya banyak, ibu tidak wajib pergi haji karena ibu gak punya mahram. Mestinya kalau yang waras, si ibu ini ketawa apa nangis? Ya, ketawa. Oh, alhamdulillah dong, enggak wajib ya. Kan mestinya senang. Ini malah nangis ya, gimana? Kososa enggak. Kan mestinya senang. Karena haji kan kewajiban. Ibu enggak wajib, kan mestinya senang orang enggak wajib. Ini malah maksain. Cari-cari mahram lah. Ya kan? Udah nikah aja dulu dah, sama siapa dah? Ya, nikah doang. Masa jangan diapa-apain ya. Buat apa ini kilah Yahudi lagi? Ya udah enggak wajib kan senang. Kenapa sedih? Lihat para sahabat, senang. Ya, kita ini manusia. Fitrah manusia kan, oh Bapak enggak wajib. Oh, alhamdulillah kalau enggak wajib. Ya. Antum capek, malas mau ke masjid, capek ya kan? Sebentar lagi azan, tiba-tiba hujan deras. Senang enggak? Seneng ya, nggak usah bohong, seneng. Nah, ya seneng kan nggak wajib jamaah karena hujan. Ngapain maksain pakai payung? Ya, hari ini kan muncul pemahaman yang menyimpang. Kan sekarang sudah ada payung, walaupun hujan masih wajib ke masjid. Keliru, keliru. Kecuali kalau dengan payung itu bisa apa? Betul, payung, dengan payung masih wajib ke masjid. Betul, kalau payung itu bisa menghentikan hujan. Nah, kalau payung itu menghentikan hujan, iya, enggak wajib. Kan payung tidak menghentikan hujan, hanya menghalangi hujan ke kepala kita, ke badan kita. Maka masih tidak wajib. Tidak bisa menjadikan yang tidak wajib jadi wajib. Ya, lain. Ini bagian dari manhaj beragama dengan mengikuti cara sahabat. Jangan ngarang sendiri. Ya. Adakah lembaga Islam yang seperti bank-bank yang mempermudah kaum muslimin menabung? Kalau menabung gak masalah. Kalau menabung gak masalah, ya. Antum menabung di BCA, Mandiri, Muamalat, ini gak masalah. Yang masalah ketika antum minjam, ya. Gak masalah kalau menabung. Kan ribanya berapa ketahuan, ya. Antum menabung dalam 5 tahun ini, antum hitung, kan gampang lah ngitungnya, ya kan. Antum, tabungan antum 100 juta. Begitu dilihat, dalam 5 tahun kok 110 juta misalnya. Nah, 10 juta riba. Antum ambil, itu bukan uang antum, haram antum makan. Maka, antum buat untuk perbaikan jalan kaum muslimin, got-got, jamban, dan seterusnya. Kalau terpaksa bisa untuk fakir miskin yang sangat membutuhkan. Ya, gak masalah kalau menabung. Yang masalah kalau pinjam. Kalau bagi hasil, itu baru masalah. Bagaimana dengan bunga deposito? Apakah itu termasuk riba juga? Iya. Mau deposito, mau apalah, pokoknya bunga, uang sekian dalam waktu sekian bertambah sekian, sementara tidak ada akad jual beli bagi hasil, maka itu riba. Bagaimana kalau yang mengucapkan salam ke kita orang Kristen, dijawab atau tidak? Berselisih para ulama. Yang tidak berselisih, wa'alaikum. Ini tidak berselisih. Ya, ini tidak berselisih. Seluruh ulama sepakat berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian peristiwa tentang Aisyah, ya, di mana Rasul bersama Aisyah diberi salam oleh Yahudi. Salamnya bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum diplesetin. Artinya celaka engkau. Bukan selamat, tapi celaka. Rasul tahu, Aisyah tahu, orang Arab kan. Aisyah menjawab, marah. Maka Aisyah menjawab, wa'alaikum laknatullah, wa'alaikum ghadabullah, wa, ya ikhwan al-qiradat al-wakhanazir. Oh, sebaliknya, engkau mendapat laknat Allah, kutukan Allah, wa, wahai saudaranya, bangsa kera dan babi. Marah Aisyah. Nabi mengatakan, enggak usah Aisyah, enggak usah begitu, cukup jawab wa'alaikum. Apa artinya wa'alaikum? Kamu juga kayak gitu, tapi kan sederhana, wa'alaikum. Nah, sebagian ulama mengatakan berarti kalau diberi salam oleh orang Yahudi, Nasrani, Konghucu dan seterusnya, disuruh menjawab wa'alaikum gitu. Adapun Ibnu Abbas berpendapat lain. Ibn Abbas mengatakan, dijawab, Nabi mengajarkan wa'alaikum karena salamnya assalam, bukan assalam, diplesetin. Enggak benar, enggak baik. Maka jawabnya wa'alaikum. Adapun salamnya baik, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka boleh. Nah, ini pendapat Ibn Abbas. Jadi ada dua pendapat. Saya kira pendapat Ibn Abbas ini kuat. Orang yang mengatakan, bukankah kita tidak boleh mendoakan orang kafir? Yang tidak boleh kan doa ampun, doa pengampunan dari Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, kan gak ada ampunan. Yang ada selamat, rahmat, kan semua orang dapat rahmat. Wasi'akulla syait, rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Orang-orang Jepang, orang-orang Amerika sekarang ini dapat rahmat Allah gak? Kalau gak dapat, mati semua. Orang bisa hidup, bisa bernafas, bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, itu karena mendapatkan rahmat Allah. Rahmat di dunia tentunya, bukan rahmat di akhirat. Saya menjual rumah dengan harga tertentu dan disepakati sama pembeli untuk dibeli dengan cara dicicil selama 3 tahun. Dan dia bersedia memberi DP kepada saya dan selebihnya ia cicil. Apakah ini bukan riba? Bukan. Satu harga kan? Bukan. Harganya berapa? 100 juta. Uang muka berapa? 10 juta. Sisanya dicicil selama 2 tahun atau 3 tahun. Ya, 2 juta, 2 juta, 2 juta atau 3 juta, 3 juta, 3 juta dan tidak naik, tidak turun, halal. Ya. Yang haram kalau lihat suku bunga berapa? BI menetapkan suku bunga berapa? Nah, kalau sekian nanti sekian, nah itu yang haram. Adapun sudah jelas 3 juta tiap bulan, halal. Jangan dikasih dua harga. Kalau lunas dalam 3 tahun berarti 110. Kalau lunas dalam 4 tahun berarti 120. Nah, ini haram. Apa hukumnya kerja di bank konvensional atau bank syariah? Haram. Haram. Apapun, ini bank konvensional dulu ya. Bank syariah kalau betul-betul syariah tentu alat. Cuman ya jangan namanya, betul-betul syariah. Artinya bagi hasil, betul-betul bagi hasil. Tidak ada bunga sedikit pun, tidak ada riba sedikit pun. Tentu halal. Kalau bank konvensional yang jelas-jelas ada riba, ya tentu haram. Bagian apa? Seluruh bagian. Seluruh bagian. Sampai tukang bersihnya, sampai satpamnya, haram. Sama dengan satpam gereja, satpam tempat pelacuran, halal haram. Haram. Ketika sebuah perusahaan itu haram, maka yang terkecil pun haram. Kecuali perusahaan itu halal, ada bagian yang haram. Misalnya ada supermarket besar, menjual sembako, kursi, ini itu segala macam. Di ujung sana ada menjual babi. Saya kerja di supermarket besar itu sebagai satpam atau sebagai bersih-bersih, halal. Halal, ya. Kalau saya dikerja di tempat babinya itu, tentu haram. Adapun yang intinya haram seperti asuransi, bank ribawi, maka mau bagian apapun haram. Masuk dalam keumuman wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian bertolong-tolongan dalam hal maksiat. Ini maksiat. Tidak boleh ditolong. Ya, walaupun kita dibayar. Ya, saya kira waktu sudah habis. Mohon maaf. Banyak pertanyaan yang belum terjawab mengingat terbatasnya ilmu dan waktu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.